Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah Masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran sholat dari penjelasan hadis tentang dialog Malaikat Jibril dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada poin pembahasan tentang syarat sah salat, di antaranya adalah thaharah. Fala budda min at-thaharati fi hadhil mawadhi' ats-tsalats, maka orang yang salat tidak boleh tidak harus membersihkan tiga hal ini, yaitu membersihkan badannya, pakaiannya, dan tempat salatnya dari najis. Adapun pakaian yang digunakan untuk sholat, maka perlu bersih dari najis, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para wanita yang mereka sholat dengan menggunakan kain, yang kain tersebut mereka pakai saat mereka haid, dan boleh jadi ada darah haid yang melekat pada pakaian tersebut. Maka Nabi perintahkan perempuan agar menghilangkan darah, menghilangkan darah dari bagian kain yang terkena darah haid. Nabi perintahkan untuk tahukuhu bidhufriha, untuk dikerik pakai kuku, tentu darah haid yang kering. Kemudian diperas atau di kemudian diperas dengan menggunakan jarinya, atau digosok-gosok dengan dua jarinya, yaitu jempol dan telunjuk, kemudian diguyur dengan air. Maka itu diantara, demikian dalam satu hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka keadaan di masa silam, di mana para sahabat secara umum adalah kondisi ekonominya pas-pasan, maka mereka gunakan maka mereka memiliki kain yang digunakan, yang dipakai ketika haid, dan boleh jadi kain tersebut terkena darah haid. Nah, meskipun kain itu terkena darah haid, namun tidak boleh tidak harus dipakai lagi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar dikerik pakai kuku. Dikerik dengan kuku, artinya dibersihkan sebersih-bersihnya. Tentu dikerik dengan kuku ini menunjukkan bahwasannya meskipun itu sangat sedikit, tetap harus dibersihkan. Maka dari kalimat ini, dikerik dengan kuku, maka sejumlah ulama menyimpulkan bahasanya untuk darah haid itu adalah darah yang najis dan tidak dimaafkan meskipun sedikit. Lain halnya dengan darah darah haid. Maka jika sedikit dianggap ya sudah tidak apa-apa. Jadi kalau darah haid berdasarkan hadis tentang masalah keriklah dengan kuku, dan ini tidaklah berlaku kecuali yang sedikit pun harus tetap dihilangkan. Maka sejumlah ulama, Syaikhul Utsaimin dan yang lainnya, mengatakan sedikitnya darah haid yang menimpa atau terkena di satu kain itu tidak dimaafkan, tidak boleh tidak harus dibersihkan. Kemudian setelah itu Nabi perintahkan untuk dikucek pakai jempol, dan misalnya satu bagian dari kain cuma satu titik setelah dikerik tentu mulai pudar, maka kemudian dikasih air, kemudian dikucek pakai jempol dan jari telunjuk, setelah itu kasih air lagi untuk betul-betul menghilangkan materi darah haid yang melekat atau ada pada bagian kain tersebut. Dalil yang lain adalah ketika satu hari Nabi sholat menjadi imam memimpin para sahabatnya, dan Nabi memakai sandal, maka di tengah-tengah sholat Nabi melepas sandalnya. Ya, karena masjid ketika itu ya, lantainya pasir, maka Nabi sholat pakai sandal, para sahabat pun sholat pakai sandal. Di tengah-tengah sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepas sandalnya, melihat Nabi melepas sandal, maka semua jamaah pun melepas sandalnya. Dan demikianlah ittiba, demikianlah semangat para sahabat untuk mengikuti Nabi. Mereka tidak tahu Nabi ini kenapa melepas sandal, namun karena Nabi kok di tengah-tengah sholat lepas sandal, maka mereka pun melepas sandal. Falamma salama, setelah Nabi mengucapkan salam, Nabi bertanya kepada mereka para sahabat, kenapa kalian ikut-ikutan melepas sandal? Maka para sahabat mengatakan, kami melihat Anda melepas sandal, maka kami pun melepas sandal kami. Maka Nabi kemudian menceritakan bahasanya, tadi di tengah sholat Jibril datang kepadaku dan menceritakan kepadaku kalau di sandal tersebut ada najis. Maka hadis ini dalil menunjukkan bahasanya labuda min istina bin najasah, tidak boleh tidak harus menjauhkan najis fil malbus, dari benda-benda yang dipakai oleh orang yang mengerjakan sholat. Dan hadis ini dalil bahasanya sebagai ketika seorang itu membawa najis dalam sholat dan dia baru tahu kalau ada najis bersamanya setelah selesai sholat, atau dia sebenarnya sudah tahu kalau ada najis di badannya namun lupa dan baru ingat setelah selesai sholat, maka sholat tidak perlu diulangi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sandalnya itu bernajis, Jibril cuma menyuruh untuk mencopot sandal dan Nabi melanjutkan sholatnya dan tidak mengulangi dari awal. Anggap saja itu misalnya sholat duhur atau asar, maka baru dapat dua rakaat, tapi kemudian mencopot sandal kemudian lanjut, tidak diulangi. Ini menunjukkan bahasanya adanya najis di selama dua rakaat tadi tidak membatalkan dua rakaat tersebut, sehingga Nabi cuma terus saja karena Nabi tidak tahu. Sehingga orang yang tidak tahu kalau di badannya ada najis dan tahu-tahu setelah selesai sholat, maka sholatnya sah dan tidak perlu diulangi dari awal. Demikian juga orang yang tahu kalau di badannya ada najis kemudian lupa dan sholat, dan ingat kalau ternyata di badannya ada najis setelah selesai sholat, maka juga sholatnya sah dan tidak perlu diulangi. Demikian juga perlu bersihnya tempat sholat. Dalilnya adalah seorang Arab Badui yang datang di Masjid Nabawi ketika itu dan kencing di salah satu pojok masjid. Karena masjid lantainya pasir, maka dia lihat ini satu tempat yang nyaman untuk kencing. Maka dia kencing di salah satu bagian di Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan dia adalah orang Arab Badui. Dan orang Arab Badui itu al-ghalib alaihim al-jahal, dominan pada diri mereka berbuat seenaknya dan kebodohan. Maka para sahabat yang melihat ada orang yang kencing di pojok masjid, maka pada teriak dan melarang mereka dan melarangnya dan memerintahkan untuk menghentikan kencingnya. Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang bijak, malah melarang sahabat yang melarang. Malah melarang sahabat yang melarang dengan Nabi katakan, biarkan dia menyelesaikan kencingnya. Karena jika dihentikan, jika dipaksa untuk berhenti tentu berbahaya. Karena ketika dia diminta untuk berhenti pada lagi asik-asiknya kencing, maka ada dua kemungkinan, dia berhasil menghentikan kencingnya dan ini membahayakan kesehatannya, atau dia tidak berhasil menghentikan kencingnya namun karena dibentak-bentak akhirnya dia lari. Larinya boleh jadi malah keliling masjid. Maka satu masjid kena najis semua. Maka di sini terdapat kaidah ihtimalu akhafid dararain. Maka terdapat dari hadis ini kaidah penting dalam syariat. Hendaknya bersabar dengan yang mengambil dan bersabar dengan mudarat yang lebih ringan. Bersabar dengan mudarat yang lebih ringan. Maka Nabi ajari para sahabat untuk bersabar dengan mudarat yang lebih ringan daripada dipaksa dia supaya berhenti, ternyata dia tidak berusaha berhenti, maka lari-lari, nah maka najisnya akan kemana-mana. Maka biarkan dia kencing, ya, namun najisnya cuma di situ saja, dan melebar kemana-mana. Di sini ya, terdapat tuntunan untuk bersabar, merasakan yang madarat atau bahaya yang paling ringan. Ketika dihadapkan pada dua pilihan dan tidak ada pilihan yang ketiga, ya, ini bahaya kecil, itu bahaya besar, dan tidak ada pilihan yang ketiga. Maka Islam mengajarkan kepada kita untuk bersabar dengan pilihan yang bahayanya paling ringan. Setelah orang tersebut menyelesaikan kencingnya, Nabi memanggilnya. Kemudian Nabi menasihatinya dengan baik dengan mengatakan, inna hadil masajida latasluhu li syai'in min hadhihi min hadal bauli walal qudari. Sehingga masjid itu tidak layak dikotori pakai kencing, apalagi pakai berak. Innama hiya li dzikrillah azza wajal wa salati wa qira'atil Qur'an. Hendaknya masjid itu diisi dengan mengingat Allah azza wajal, kegiatan salat dan membaca Al-Qur'an. Maka si orang Arab Badu ini sangat terkesan dengan cara Nabi yang bijak, dan tidak terkesan dengan cara para sahabat yang meneriakinya dan melarang-larangnya. Maka dia sangat terkesan dengan cara Nabi yang bijak. Maka setelah itu dia pun berdoa, Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, sayanglah aku plus Muhammad, yang lain jangan kau sayangi. Yang teriakin aku ketika aku pas kencing, enggak usah disayangi ya Allah, cukup kau sayangi aku dengan Muhammad saja. Kenapa dia mengucapkan demikian? Yang lain enggak usah disayangi, karena para sahabat yang lain itu melarang-larang dia untuk kencing, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menasihatinya dengan lembut. Fadhanna, maka dia mengira bahasanya kasih sayang Allah itu sempit dan tidak cukup untuk semua orang. Ya, sehingga dia pun mengatakan, ya Allah, sayanglah aku dan Muhammad, dan janganlah engkau sayangi yang lain bersama kami. Maka Nabi SAW disebutkan, kalau Nabi SAW menegur doa orang ini dengan mengatakan, laqad hajarta wasi'an, sungguh engkau telah menyempitkan sesuatu yang longgar, ya akhal Arab, bahai orang Arab Badui. Lalu Nabi SAW memerintahkan agar dituangkanlah danubun min ma'in, satu ember berisi air dituangkan pada kencing si Arab Badui ini. Adalwu danabun, itu semisal adalwu, itu ember dalam rangka untuk membersihkan tanah tempat sholat. Ya, maka tanah tempat sholat, ketika tanah tersebut pasir atau tanah alami sebagaimana di halaman rumah kita, ketika ada najis, misal kencing, ada anak ngompol di halaman rumah, misalnya ada anak kencing di sana, maka cara untuk membersihkan tanah tersebut dari najis ada cara lambat dan cara cepat. Cara cepat, ya, sebagaimana yang Nabi lakukan hal ini, ambil satu ember air kemudian menyiramkannya. Adapun cara lambat adalah membiarkannya kena angin, kena sinar matahari, airnya kering, hilanglah matahari najis tersebut dan tidak tersisa sedikit pun. Itu cara lambat untuk membersihkan tanah atau pasir yang terkena najis. Tentu ketika najisnya adalah najis cair. Adapun jika najisnya adalah benda padat, ya, maka ya tentu ambil pacul. Cara cepatnya ya, ambil pacul kemudian digaruk dan dibuang di tempat yang semestinya. Namun jika lantai, jangan disiram pakai air ya. Kalau ada anak ngompol di lantai, jangan disiram pakai air. Nanti malah kemudian karena lantai tidak menyerap air, sehingga ketika ada anak ngompol, ada anak kecil ngompol di lantai, keramik atau semacam itu, maka hendaknya kita cari kain, kain yang kering, kemudian kita taruh di situ sehingga dia menyerap air kencing. Kemudian kita tentu air kencing yang telah terserap ini kemudian bisa kita kita peras kainnya tadi untuk kita bersihkan sehingga kain sehingga hilanglah, kita bawa ke kamar mandi sehingga hilanglah dan bersihlah kain tersebut. Nanti kemudian jika masih kurang maka bisa cari kain yang lain yang kering untuk kemudian supaya betul-betul sudah maksimal terserap. Kalau sudah maksimal terserap baru kemudian kita bersihkan pakai kain yang basah dengan sedikit basah. Setelah itu kemudian kita bersihkan dengan menggunakan kain kering. Maka kurang lebih ada 3 tahapan yang disarankan. Pertama adalah tahapan menyerap kasih kain kering supaya menyerap air kencing. Setelah itu dibersihkan dengan kain yang basah, yang dengan namun tidak begitu basah, itu bukan basah kuyup. Setelah itu nanti kemudian dibersihkan lagi pakai kain kering untuk proses yang terakhir. Dengan demikian kain ini atau lantai ini bersih. Kemudian berikutnya adalah taharatul badan, bersihnya badan dari najis. Terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, satu ketika Rasulullah SAW melewati 2 kubur. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sesungguhnya keduanya sedang disiksa di alam kubur dan tidaklah keduanya disiksa fikabirin dalam satu perkara yang berat. Fikabirin dalam hadis ini memiliki dua penerjemahan. Bisa diterjemahkan dengan dan tidaklah keduanya disiksa dalam perkara yang berat atau sulit untuk ditinggalkan. Dan boleh juga diterjemahkan dengan dan tidaklah keduanya disiksa dalam perkara yang berat menurut anggapan keduanya. Tidaklah keduanya disiksa dalam perkara yang besar dalam pandangan keduanya. Dalam pandangan keduanya bukan masalah besar, padahal itu masalah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amma ahaduhuma, yang pertama dia tidak yastatiru min baulihi, melindungi diri dari percikan kencingnya. Dalam riwayat yang lain, la yastabri'u minal bauli, dia tidak membersihkan diri dari kencingnya. Kemudian orang yang kedua, fakana yamsi bin namimah, maka dia menyebarkan namimah atau menyebarkan adu domba. Wal iyadu billah. Ya, maka orang yang pertama ini la yastatiru min baulihi, dia tidak menutupi dirinya dari kencing. Kalau kita lihat redaksi ini, maka bisa dimaknai dia kencing di tempat terbuka dilihat orang. Atau yang dimaksud dengan menutupi itu adalah menutupi badannya supaya tidak terkena, menjaga badannya, menutupi dalam artian menjaga badannya jangan sampai terkena percikan air kencing. Kalau sekedar yastatir, maka ada dua kemungkinan makna. Karena ada dua kemungkinan makna, maka kita perlu hadis ini dengan redaksi yang lain, yang sehingga membantu kita untuk memahami makna apa yang diinginkan. Maka di sini disampaikan wafi riwayatin, dalam riwayat yang lain ditegaskan bahasanya maknanya adalah la yastabri'u, tidak membersihkan diri. Berarti makna yang diinginkan dari la yastatiru adalah makna yang kedua, bukan makna yang pertama. Maka orang tersebut dia punya masalah di alam kuburnya dikarenakan dia tidak bisa kencing dengan baik. Ketika dia kencing ada percikan, percikan air kencing itu yang mengenai pakaiannya atau mengenai sebagian anggota badannya, dan itu tidaklah kemudian percikan tersebut tidak dia bersihkan, percikan tersebut kemudian bersamanya. Nah inilah yang menyebabkan dia disiksa di alam kubur. Dan Nabi sampaikan di hadis yang lain, biasanya mayoritas siksa kubur itu karena percikan air kencing. Nah, dia ketika di dunia dia merasa itu bukan masalah besar, padahal ternyata itu masalah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mendapatkan azab siksaan di alam kubur gara-gara percikan air kencingnya. Atau kita katakan tadi, sebenarnya dia bukanlah perkara yang besar dalam artian perkara yang berat untuk dihindari. Gampang saja untuk menghindarinya, tinggal dia kencing sambil jongkok, atau kemudian cari tempat kencing yang sedemikian rupa sehingga posisinya aman dari percikan. Satu hal yang sebenarnya tidak sulit, bukan masalah besar untuk ditinggalkan, mudah untuk menghindarinya jika mau. Sedangkan orang yang kedua, dia punya masalah di alam kuburnya karena melakukan namimah. Namimah dalam bahasa Arab sering kita terjemahkan dengan adu domba, meskipun ini terjemah yang tidak sempurna, karena kalau adu domba itu biasanya bohong. Ketika seorang dalam bahasa Indonesia adu domba itu biasanya ada bohong, ada A dan B kita ingin adu, maka kita membuat kita sampaikan kepada A tentang B, bahasanya itu B begini-begini, yang ini bohong, dalam rangka supaya A benci dengan B. Itu kalau adu domba dalam bahasa Indonesia ada kesan bohong. Namun namimah dalam bahasa Arab itu adu domba yang jujur. Adu domba yang jujur. Karena yang namanya namimah, ini ada dua orang A dan B, maka kita duduk bareng, ngobrol bareng dengan A. Saat itu kemudian A jelek-jelekkan B. Kemudian kita ingat, kemudian kita rekam baik-baik apa omongan si A ini tentang B. Kemudian besok kita ketemu sama si B, dan kita ceritakan ulang sama persis apa adanya tanpa tambahan dan tanpa pengurangan apa komentar A tentang B. Kita laporkan kepada si B, sehingga B itu punya ganjalan dengan A. Nah, maka ini yang disebut dengan namimah dalam bahasa Arab. Maka namimah dalam bahasa Arab itu jujur, disyaratkan jujur, tidak mengada-ada. Ya memang realitanya cuma semacam itu, tidak nambah dan tidak ngurangi. Dia nyetel, cuma nyetel ulang kaset. Oh ini komentar A tentang B gini. Kemudian besok kita ketemu sama B, kita ceritakan ulang tanpa tambah-tambahan. Nah ini namanya namimah. Maka dia adu domba yang jujur dan apa adanya. Maka dia murni dosanya dosa namimah. Adapun adu domba dalam bahasa kita yang mengandung kebohongan, maka dia adalah namimah dan dusta. Dosanya ganda. Ya, maka hadis ini dalil bahasanya tidak boleh tidak kita harus membersihkan diri dari kencing dan percikan kencing. Demikian juga najis-najis yang lain. Akan tapi lau furidah, seandainya kita andaikan ada seorang itu filbari di tengah-tengah perjalanan. Filbari kalau dalam bahasa maknanya di tengah-tengah padang pasir. Di tengah-tengah perjalanan kemudian kainnya najis, dan dia tidak walai sema'ahu, dan tidak ada bersamanya air yang bisa dia gunakan untuk membersihkan najis di pakaiannya. Maka apakah dia perlu tayamum dalam rangka boleh sholat menggunakan kain yang najis? Maka pendapat yang lebih tepat, pendapat yang lebih kuat, la yatayamam, dia tidak perlu tayamum. Demikian juga seandainya badannya terkena najis, kakinya, tangannya, betisnya, atau hastanya, ketika dia berada di tengah-tengah padang pasir, di tengah-tengah perjalanan, dan dia tidak membawa sesuatu yang bisa membersihkannya, maka tidak perlu tayamum untuk sholat dalam keadaan badan membawa najis. Karena yang benar, tayamum hanya dituntunkan untuk toharah dari hadas. Adapun najis, maka tidak ada tayamum untuk najis. Karena najis adalah benda yang kotor menurut syariat, yang dibersihkan dengan cara dihilangkan jika hal tersebut memungkinkan. Wa ilam yumkin, namun jika tidak memungkinkan, maka ya, benda najis tersebut akan tetap ada sampai datang satu waktu dan kemungkinan untuk menghilangkannya. Wallahu a'lam. Maka ketika seorang itu kainnya najis, boleh jadi karena dia sakit, dan sakitnya itu cuma tidak bisa kemana-mana, di tempat tidur saja, dia kencing di situ, berak di situ. Atau contoh kasusnya tadi, saat safar dan kainnya itu najis, ganti tidak memungkinkan, mencuci juga tidak bisa karena satu dan lain hal. Ya, maka bagaimana cara sholat orang semacam ini? Ya, dalam mazhab Hanabilah, dalam mazhab Hambali, dia berwudu untuk sholat. Ya, setelah selesai berwudu, dia tayamum untuk najisnya. Dia tayamum untuk najisnya. Ini mazhab Hambali dalam masalah ini. Ya, dalam mazhab Hambali ketentuannya demikian. Maka pakaian yang najis tadi, kalau mau dipakai untuk sholat, boleh, namun harus plus tayamum. Ada tayamum untuk najis, itu dalam mazhab Hambali. Namun dalam masalah ini Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala keluar dan meninggalkan mazhabnya, karena tidak dijumpai dalil dalam syariat yang menunjukkan adanya syariat tayamum untuk najis. Yang ada dalam syariat, yang ada dalam dalil-dalil dari Quran dan Sunnah, tayamum itu berkaitan dengan hadas, hadas kecil dan hadas besar, yang itu najisnya, kotornya adalah kotor yang abstrak dan tidak dijumpai tayamum dalam rangka najis. Yang najis itu adalah kotor yang konkret. Maka beliau tinggalkan madhabnya dalam masalah ini dan beliau mengatakan itu tidak dituntunkan, tidak perlu tayamum dalam rangka untuk boleh, supaya boleh sholat dengan kain yang bernajis. Sehingga pilihannya adalah bersihkan diri dari, bersihkan kain tersebut dari najis jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, sholat dengan menggunakan kain tersebut. Dan fattakullaha mastata'tum, dan berlakulah kaidah firman Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Ya, mampunya gini, sholat dengan pakaian yang najis karena sakit, kemudian kencing di situ, berak di situ, atau karena safar tidak mungkin untuk membersihkan diri dari najis. Ya sudah, sebisanya. Itu maksimal kemampuan yang bisa dia lakukan, dan Allah maafkan apa yang tidak mampu dia kerjakan, dan tidak perlu tayamum. Kemudian beberapa ketentuan berkaitan dengan mengusap khuf dan jabirah dan mengusap perban. Ya, telah dijelaskan di lembar yang lewat bahasanya toharah itu berkaitan, toharah wudu berkaitan dengan 4 anggota badan, wajah, 2 tangan, kepala dan 2 kaki. Maka wajah toharahnya dengan dibasuh, tangan juga dibasuh, kepala cukup diusap, dan kaki itu toharahnya bisa dibasuh, bisa diusap, tergantung kondisinya. Apakah kaki tersebut tertutup alas kaki ataukah terbuka? Maka ada dua anggota badan yang dibasuh, satu diusap, dan ada satu anggota badan yaitu kaki bisa dibasuh dan bisa diusap tergantung kondisi. Adapun wajah, fala yumkin, maka tidaklah mungkin wajah ini tidak boleh cuma sekedar diusap. Diusap itu artinya ini cuma sekedar telapak tangan basah kemudian digini-ginikan. Ini tak dituntunkan. Maka tidak boleh tidak pada dasarnya wajah itu harus dibasuh. Artinya tangan itu penuh dengan air. Ini tidak sekedar mengandalkan air yang melekat di telapak tangan. Maka wajah tidaklah mungkin diusap kecuali jika ada jabirah, jika ada perban di wajah. Atau ya, semisal laziqah, lagi plester, karena ini ada luka kemudian di plester, yang untuk plester untuk satu luka dan semacam itu yang ada di wajah. Sehingga ketika ada di wajah itu ada plester, maka bagian yang lain kita basuh. Dan untuk plesternya nanti cukup diusap. Ya, maka seandainya seorang itu menutupi wajahnya dengan sesuatu dari terik matahari, ini biasa dipakai oleh perempuan tabir surya. Nah, atau semacam itu. Fa'innahu la yamsahu alaihi, maka tidak boleh baginya kemudian wudunya diusap. Tidak boleh demikian. Bal yuzilul ghita, bahkan dia wajib menghilangkan tabir suryanya tersebut. Kalau mau berwudu dia wajib menghilangkan tabir suryanya. Atau kemudian dia lagi maskeran untuk kecantikan, maka tidak boleh kemudian mengusap wajah. Harus maskernya itu harus dibersihkan, kemudian dia basuh wajahnya. Kecuali jika memang ada kondisi darurat, maka badan maka wajah itu ditutup dengan plester karena luka. Maka ini kecuali karena kasus luka. Fa inna yamsa ala maghatabi wajahahu, maka kalau kemudian wajah itu ada luka kemudian diplester, maka baru di situ boleh mengusap plester. Namun yang lain selain non yang kena plester tetap dibasuh. Cuma itu saja yang bagian atasnya plester itu diusap. Dan mengusap di sini adalah ala sabilil badal minal ghasl. Dan mengusap plester di sini statusnya adalah pengganti kewajiban membasuh. Demikian juga tangan, maka tangan dalam wudu tidak boleh cuma sekedar diusap, tidak boleh tidak harus dibasuh kecuali jika ada kondisi darurat. Semisal di tangan ini hassasiyah, sangat sensitif dengan air. Yang yaduhal ma, yang air itu akan membahayakan kondisi tangan karena sedang sensitif. Maka akhirnya orang tersebut memakaikan kepadanya pada dua tangannya lufafah, dia diambilkan untuk nutupin tangannya, atau dia memakai kaos tangan supaya tangannya tidak tersentuh air. Maka dalam kondisi ini la ba'sa, tidaklah mengapa mengusap jabira, mengusap semacam perban tadi lidarurah, karena kondisi darurat. Sedangkan kepala, maka ketika wudu cukup diusap, tidak boleh air sepenuh telapak tangan dikepiurkan di kepala, atau malah kemudian kepalanya taruh di bawah keran dan keran dibuka selebar-lebarnya. Ini tidak benar. Ini cara berwudu yang salah. Kelewat batas dalam berwudu, hulu dalam wudu. Maka untuk kepala cukup mengandalkan basahnya telapak tangan. Ini basah, kemudian digunakan untuk mengusap kepala, rambut kepala. Maka thaharah untuk rambut kepala itu yang paling ringan dari dibandingkan anggota-anggota wudhu yang lain. Walihada oleh karena itu laukana ala ra'sil mar'ati, ketika ada pada rambut kepala seorang perempuan ada hina, ada pacar untuk mewarnai rambut dalam hal ini. Mula badan alaih, yang itu bentuknya adalah materi yang materi yang melekat, bentuknya adalah padat yang melekat pada rambut. Mula badan alaihi, mengikat rambut. Atau sebagaimana atau orang yang berihram kemudian mengikat rambut kepalanya dengan materi tertentu yang wangi saat dia ihram, sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ihram di Hajjatul Wada, sebelum ihram, sebelum ngambil niat, pasang niat di Dhul Hulaifah, beliau kasih rambutnya itu satu materi minyak wangi yang minta wanginya nampaknya semacam padat. Bendanya, materinya materi padat, sehingga boleh jadi beberapa rambut, 5 rambut atau yang lain terkumpul melekat jadi satu. Demikian juga beberapa anggota, beberapa rambut yang lainnya. Ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kondisi ini fa innahu yumsau hadal mulabbat, maka cukup diusap. Rambut kepala ketika itu cukup diusap dan tidaklah perlu menghilangkannya. Tidak perlu menghilangkannya. Maka ketika maka contoh yang lain disampaikan, ada boleh jadi pacar atau materi semacam itu yang bentuknya padat untuk mewarnai rambut, dipakai oleh seorang perempuan, maka akhirnya rambutnya terkumpul karena disatukan oleh materi benda tadi, maka cukup diusap. Karena memang rambut cukup diusap, memang rambut cukup diusap, tidak perlu, tidak ada keharusan untuk menghilangkan materi tadi. Maka misalnya di tempat kita kayak ada minyak wangi Gatsby atau semacam itu mulabbat, itu memiliki fungsi mulabbat. Semula rambut itu berserakan gara-gara itu, jadi kaku, kemudian jadi kempel, Pak. Maka apakah perlu ini perlu digucuk, perlu dikramasi supaya materinya hilang kemudian baru bisa untuk berwudu dan mengusap kepala dalam kondisi itu? Jawabannya tidak perlu. Sekarang pakai minyak wangi, pakai Gatsby atau semacam itu, tinggal diusap saja. Kias dengan kasus Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dianalogkan dengan kasus Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat ihram beliau memakai pewangi yang mulabbat, yang menyebabkan yang menyebabkan rambut itu jadi kempel, Pak, ya. Apa bahasa Indonesianya, Pak? jadi kempel, katanya bahasa Jawanya jadi kempel. Maka Nabi tidak menghilangkan hal tersebut. Nabi juga tetap mengusap sebagaimana biasa. Nabi tidak menghilangkannya. Tentu Nabi berwudu setelah ihram, dia berwudu ketika untuk sholat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghilangkan materi tersebut, namun tetap mengusap rambut kepala sebagaimana biasa. Demikian yang kita bahas kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa radwana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.